السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله حمدا كثيرا يوافي نعمه ويكافي مزيده. الحمد لله الذي لا يخيب راجيه ولا يرد داعيه، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء محمد بن عبد الله إمام المتقين سيد المرسلين نبي الله وحبيب الله محمد الأمين، وعلى آله وأصحابه والتابعين وأتباع التابعين المجاهدين الطاهرين والذين اتبعوهم وسلكوا سبيلهم وقطفوا أثرهم وساروا على دربهم إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. أما بعد، kaum muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat sekalian dimanapun antum semua berada, rahimanillah wa iyyakum ajma'in. Semoga rahmat dan keberkahan Allah selalu meliputi, menaungi kehidupan kita semua dimanapun kita semua berada. Pada pertemuan pagi menjelang siang hari ini, insyaallah ta'ala kita akan kembali membahas dan melanjutkan pembahasan dari Ar-Risalatul Latifah, sebuah kutip buku mungil karya fenomenal dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang berjudul Raf'ul Malam 'anil A'immatil A'lam. Banyak hal yang sudah dibahas dan kita pelajari, kita baca ulang dari kitab ini, yang meskipun tentu saja setiap risalah yang ditulis oleh para ulama terkemuka tidak akan pernah bisa dibahas hingga tuntas. Selalu menyisakan pembahasan-pembahasan, terutama yang bermuatan ilmiah luar biasa seperti risalah yang kecil ini. Ya, risalah ini bisa dibaca oleh masyarakat awam tentunya dengan panduan para ulama, dengan panduan para juru dakwah, di mana isi daripada kandungan ini bermanfaat bagi kita untuk menguatkan pijakan kita di dalam memahami Islam itu sendiri, di dalam memahami pondasi-pondasi ilmu di dalam Islam, membangunnya dengan baik serta menatanya bersama para ulama dan juru dakwah, membangun tingkat kepercayaan yang tinggi pada ilmu dan para ulama. Bisa dipelajari oleh para thalabatul ilmi, para penuntut ilmu, untuk meningkatkan kualitas ilmiah mereka, menanamkan motivasi bagi mereka, menunjukkan kepada mereka bahwa ilmu itu berkembang. Ilmu itu berkembang, bahwa saya seorang thalibul ilmi tidak boleh berhenti dalam belajar. Ya, seorang penuntut ilmu mati selamanya ketika dia berhenti belajar. Ya, seorang penuntut ilmu akan mati selamanya selama dia berhenti belajar. Sementara ketika dia terus belajar, dia akan tetap hidup. Meskipun kehidupannya itu dibatasi oleh kematian di dunia ini. Ya, tetapi pelajaran yang dia kutip, dia pelajari dan diajarkan kepada umat manusia akan senantiasa hidup bersama ilmu itu sendiri. Sahabat muslim dan muslimah, bahkan risalah ini ketika dibaca oleh para ulama juga membuat mereka itu terpicu ya, untuk melengkapinya, untuk mempelajari, mengutip dan kemudian membedahnya sedemikian rupa dalam berbagai disiplin ilmu ya. Jadi risalah ini bisa dibaca, kemudian dari risalah ini dibangun berbagai macam pembahasan lain oleh para ulama dari risalah ini ya, mulai dari misalnya al-qawaid al-ilmiyah fi talabil ilmi, kaidah-kaidah ilmu, kaidah-kaidah ilmiah untuk menuntut ilmu misalnya. Kemudian juga bisa dibangun di dalamnya pembahasan tentang qawaidul ulama fi ta'shilil ulum, kaidah-kaidah ulama di dalam membangun pondasi-pondasi ilmu bagi para penuntut ilmu dan masyarakat awam misalnya. Atau bisa juga dijadikan sebagai dasar untuk membahas tentang al-usul wal furu', ya, kaidah-kaidah penting dan cabang-cabang persoalannya. atau bahkan persoalan-persoalan yang terkait dengan pecahan-pecahan pembahasan yang ada dalam risalah ini. Termasuk diantaranya, bagaimana mengajak karangan para talabatul ilmi dan masyarakat awam, ya, talabatul ilmi dan masyarakat awam untuk membangun sifat ketawaduan. Ini juga penting, ya. Karena kitab ini secara garis besar mengajarkan kita untuk bersikap tawadu, bersikap rendah hati, ya. Bahwasanya di atas langit masih ada langit, ya. Di atas sebuah titik-titik kesempurnaan ada bulatan-bulatan kesempurnaan yang jauh lebih baik lagi. Nah, sahabat muslim dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah, kita kembali kepada pembahasan kitab ini. Pada akhir pertemuan kita sudah membahas tentang penjabaran. Setelah 10 latar belakang disampaikan, lalu sampailah kita kepada pembahasan, ya, bahwasanya para ulama tidak bisa dicela, ya, tidak bisa dicela ketika mereka bersikap seolah-olah melawan dalam tanda kutip, ya, indikasi yang nyata dari sebuah hadis sahih, ya. Dan kemudian ketika mereka dengan itu melakukan tindakan yang bahkan masuk kategori az-zunub, perbuatan dosa sekalipun, melakukan hal yang diharamkan Allah, memfatwakan sesuatu yang bertentangan dengan kebenaran, la yuzamu alaih mereka tidak dikecam karena hal tersebut, wala yu'ad, tidak menunjukkan aib mereka, ya, wala yu'aqab alaih, dan tidak diancam dengan hukuman-hukuman, dengan al-wa'id, dengan berbagai macam ancaman yang ada di dalam hadis-hadis Nabi, karena posisi mereka sedang berijtihad. Orang yang berijtihad ketika salah tetap mendapatkan pahala. Dan ketika kita bicara tentang salah, seorang ulama, ya, berijtihad kemudian salah. Salah ini akan melingkari banyak hal. Gara-gara salah, terjerumus dalam hal makruh. Gara-gara salah, terjerumus dalam hal syubhat. Gara-gara salah, terjerumus dalam perbuatan haram. Bahkan bukan cuma terjerumus, secara tanpa sadar mengajak orang lain berbuat makruh, mengajak orang lain berbuat haram. Contohnya ulama-ulama yang terjebak dalam syubhat, ya, tentang musik misalnya, syubhat tentang isbal misalnya, syubhat tentang pergaulan antara muslim dengan muslimah misalnya, dan banyak hal-hal yang lain yang kemudian mereka memfatwakan tentang kehalalan perbuatan yang jelas-jelas makruh atau syubhat atau haram, yang dengan itu banyak orang yang mengikuti mereka. Jadi jelas ketika ulama salah dalam berfatwa, konsekuensi logisnya itu banyak gitu. Salah satu diantaranya adalah terjebak dalam yang haram dan ngajak orang lain berbuat haram. Tapi tetap mereka mendapatkan satu pahala karena mereka sedang berijtihad. Ya, karena mereka sedang berijtihad. Sebagaimana dalam contoh-contoh langsung bahkan yang ada di zaman Nabi, kesalahan sebagian sahabat seperti Bilal bin Rabah, ya, seperti para sahabat yang memahami hitam putih tentang batasan akhir seseorang boleh makan di malam bulan Ramadan, ya, semua itu adalah ijtihadat, ijtihad-ijtihad yang dilakukan oleh para sahabat sebelum datang ilmu dari Nabi, dan mereka tidak dikecam karena perbuatan mereka. Nah, itu akhir pembahasan kita. Kemudian selanjutnya, bi khilafil ladzina aftau. Nah, berbeda halnya dengan kisah, bi khilafi alladzina, bi khilaf, berbeda lagi dengan orang-orang atau kisah orang-orang yang aftau, ya. Orang-orang ini adalah mereka yang hidup di zaman Nabi, para sahabat, ya, tapi sebelum datang kepada mereka ilmu. Aftau al-masyjuja, mereka yang berfatwa tentang seseorang yang masjud, bocor kepalanya, fil bardi, dalam suasana yang dingin sekali, di musim dingin. Kemudian mereka mendapati sebagian, salah seorang di antara mereka itu bocor kepalanya, biwujubil ghusli, yang kemudian mereka berfatwa dia tetap wajib mandi, fakta salafamat, lalu kemudian dia meninggal dunia karena mandi. Fa innahu sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah kemudian bersabda, qatalahumullah, mereka telah membunuhnya. Qatalahumullah, ini kalau bahasa umumnya seperti sering saya jelaskan, qatalahumullah, semoga Allah membunuh mereka. Jadi ini bukan doa, sekali lagi ini sial salah satu di antara refleksi bahasa Arab yang tidak bisa diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Karena kalau diterjemahkan, nanti artinya jadi doa. Ya, ini bentuk kecaman. Jadi dalam sastra Arab ada yang disebut al-mubalaghatu fit ta'bir. Satu ungkapan yang berlebihan dalam takbir, ya, berlebihan di dalam takbir, yang seolah-olah kalau diterjemahkan ke dalam bahasa lain itu salah gitu loh. Uskut ya adullah, dia wahai musuh Allah gitu. Bisa saja itu diucapkan bukan kepada seorang musyrik, seorang kafir, tidak, kepada, tapi kepada orang yang salah berpendapat dan kesalahan itu dianggap fatal. Disebut ya adullah. Artinya bukan mengecam dia sebagai musuh Allah, tidak. Itu bentuk ungkapan yang disebut al-mubalaghatu fit ta'bir. Jadi ini ada dalam sastra Arab. Jadi, kita perlu berhati-hati di dalam membaca dan mempelajari ini, ya, termasuk dalam hadis Nabi. Jadi Nabi bukan mendoakan para sahabat terbunuh, enggak, sama sekali enggak, ya. Jadi itu kecaman, kalau itu diucapkan berarti perbuatan mereka tuh enggak beres gitu loh. Perbuatan mereka tuh berbahaya banget. Ya. Kita mungkin sering juga mendengar dalam bahasa-bahasa sebagian kita gitu loh. Jadi ada sebagian kita yang menyebut kata, menyebut nama binatang kepada temannya. Nah, tapi itu dalam bahasa, sebagian dialek bahasa kita. Yang justru itu menunjukkan keakraban misalnya. Maaf ya, monyet kamu misalnya. Saya nggak mengajari ini untuk digunakan. Tidak, ya, bahkan dalam bahasa Indonesia. Tapi saya hanya menjadikan ini sebagai analogi, perbandingan saja. Nah, dalam sastra Arab itu diabsahkan gitu. Dan digunakan. Ya, dan orang ketika mendengar itu tidak akan tergambarkan, terdeskripsikan dalam pandangan mereka sebagai sebuah doa, enggak, sama sekali enggak. Ya, jadi ini yang perlu dipahami, makanya Sunan Takhatut al-Arab, ya, gaya bahasa orang Arab termasuk sastranya, itu harus dipelajari ketika kita juga mempelajari hadis-hadis Nabi. Supaya kita tidak terjebak dalam kesalahan. Karena bisa jadi melalui perjalanan waktu, bahasa Arab yang semacam ini mulai tidak dikenal di kalangan masyarakat Arab sendiri. Ya, apalagi orang-orang ajam, non-Arab yang belajar bahasa Arab. Ya. Seperti anti indi kata hari ummi, engkau di sisiku wahai istriku seperti punggung ibuku. Ya, ini kan sudah sering dikatakan, ini kalimat yang menunjukkan saya enggak akan menggauli kamu, saya enggak akan, maaf dalam tanda kutip, meniduri kamu, saya tidak akan berjima bersetubuh dengan kamu. Nah, itu ungkapan orang Arab untuk menunjukkan kamu di sisiku seperti punggung ibuku. Jadi ini yang disebut dengan azhar. Dan azhar itu sulit dipahami kalau kita baca dari asbabul wurud saja. Kita baca hadisnya, kamu di sisiku seperti punggung ibuku. Ya. Jadi sebagian mereka ada yang mengatakan, oh berarti kalau kita menyamakan salah satu bagian tubuh istri kita dengan ibu kita, itu namanya zihar. Itu tidak benar. Jari kamu seperti jari ibu saya, itu bukan zihar. Meskipun secara adab itu nggak bagus gitu. Tapi itu bukan zihar. Karena zihar ada konsekuensi hukumnya. Zihar itu bentuk pengharaman. Kamu gak akan saya tidur lagi. Kamu gak akan saya setubuhi lagi. Itu ucapan orang Arab yang diganti dengan anti indi ka dhahri ummi. Kamu di sisiku seperti punggung ibuku. Jadi bukan semata-mata menyamakan sebagian. Bahkan ada yang lebih salah lagi memahami. Memanggil istri dengan misalnya ibuku ummi. Ha, ummi itu kan panggilan sebagian kita kepada istri misalnya. Umi kan ibuku, berarti kamu menyamakan dengan ibu, berarti kena zihar, tidak. Kalau dikatakan ini secara adab di kalangan masyarakat Arab misalnya kurang baik, itu hal berbeda. Tapi jangan dihukumi sebagai zihar. Nah ini contoh-contoh sedikit ya, bahwa dalam bahasa Arab ada ungkapan-ungkapan yang nggak boleh kita salah pahami sebagaimana lafalnya. Kita harus tahu maknanya secara bahasa Arab, supaya kita nggak salah ya. Kita kembali kepada pembahasan. Kemarin kita sudah sebutkan orang-orang yang berfatwa karena salah mereka berijtihad tidak akan dikecam. Tapi kenapa Nabi di sini mengecam? Jadi kisahnya itu kan hadis Jabir ini ya. Kunna fi safarin, kami pada waktu itu dalam perjalanan. Fa asaba rajulan minna hajarun. Salah seorang di antara kami kena batu. Ya, yang menyebabkan apa? Kepalanya bocor. Fa sa'ala, kemudian dia bertanya, atajiduna, apakah engkau, kalian semua yang bersamaku ini, dia bertanya kepada para sahabat yang lain, Atajiduna li rukhsatan fit tayammum? Apakah kalian mendapatkan adanya keringanan buatku ini untuk tayammum? Aku bocor kepala. Aku mengalami mimpi, fahtalama. Kemudian dia bertanya kepada para sahabat, "Hal tajiduna li rukhsatan fit tayammum?" Apakah aku dapat keringanan untuk tayammum ini? Kalau mandi, ini sedang dingin-dinginnya. Mereka mengatakan, "La. Kami tidak mendapatkan rukhsah bagi kamu fi tayammum wa anta taqtiru al-ma, karena kamu masih bisa menggunakan air." Faqata salafamat, lalu dia mandi dan meninggal. Ya. Ini cerita realnya di dalam hadis tadi, ya. Nah, di sini pertama saya akan tegaskan ya, bahwasanya musim dingin ya di negeri Arab saya enggak bisa membayangkan pada waktu itu seperti apa. Ya. Kalau menurut penjelasan para ulama, dingin di negeri Saudi Arabia itu dari waktu itu semakin berkurang. Ketika saya datang ke Unaizah dan kemudian saya mengalami musim dingin, dingin sekali, sangat dingin sekali. Lalu mereka mengatakan, dibandingkan dengan tahun lalu, hadza yu'tabaru la syai', kata mereka. Dingin ini belum apa-apa. Padahal pada waktu itu sebagian teman-teman yang belum terbiasa, bahkan mungkin juga yang sudah terbiasa, di musim dingin ketika kita mandi dengan air keran yang tidak dipanaskan, itu kepala seperti dihantam sama palu, saking dinginnya. Ya, jadi ketika air itu dituangkan saja, itu di atas meja di luar ruangan, itu sebentar sudah langsung menjadi es. Bahkan salah seorang di antara murid Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin Yahya Al-Amriki pada waktu itu yang tinggal sekamar dengan saya, ya, seorang muslim dari Amerika Serikat, dia mengatakan di hadapan teman-teman sesama orang Arab, teman-teman orang Arab ya, dia mengatakan bahwa Bardul Qasim, dinginnya Qasim ini dibandingkan dengan dinginnya musim salju di Amerika jauh lebih dahsyat ini. Di sini enggak turun salju katanya. Tapi Bardul Qasim yanfudhu ilal azam, katanya. Dinginnya Qasim ini menusuk ke tulang. La yubali bil malabis, enggak peduli pakaian apapun yang dipakai. Di Amerika sedingin-dinginnya salju kalau kami pakai pakaian dingin, selesai. Di sini enggak ada gunanya. Nah, saya mengatakan begini. Dari waktu ke waktu dingin itu berkurang. Saya enggak bisa bayangin dinginnya itu terjadi di masa Nabi seperti apa ketika musim dingin. Ya, jadi ini cerita historis ya, sejarah dinginnya musim dingin di negeri Arab ya, dengan musim dingin di negeri Arab yang begitu dahsyat sekali ya pada masa itu seperti apa. Jadi kalau pada saat itu orang mengalami seperti yang dialami sahabat tadi, kemudian mandi kemudian meninggal dunia, itu tidak heran ya. Kalau orang sekarang mungkin membayangin, apa sih saya berada di puncak Dieng saja misalnya sedingin itu gitu, dalam keadaan seperti itu mandi nggak akan sampai meninggal dunia ya, karena tidak mengetahui konteks dinginnya pada saat itu. Tapi kita nggak berbicara fokus masalah itu, kita bicaranya fokus kepada sahabat tadi yang minta pertimbangan para sahabat yang lain. Dia meninggal dunia ya, kemudian faqadimna Nabi sallallahu alaihi wasallam fa ukhbira bidzalik, lalu kami datang kepada Nabi dan mengabarkan cerita itu, lalu Nabi bersabda, qatalu, mereka telah membunuhnya, qatalahumullah, semoga Allah membunuh mereka. Dalam tanda kutip ya. Artinya kalau kita ganti dengan bahasa kita, mereka telah membunuhnya. Sungguh jelek perbuatan mereka, kira-kira seperti itu. Hal la sa'alu idza lam ya'lamu? Kenapa mereka enggak bertanya kalau mereka tidak tahu? Innama syifa'ul 'ayyi as-su'al. Karena obat dari ketidaktahuan itu adalah bertanya. As-su'al miftahul ilm, bertanya itu adalah kunci ilmu. Nah, lafal ini dijelaskan oleh para ulama, kenapa Nabi mengecam mereka, padahal sudah jelas ya, kalau orang berijtihad dan salah, dia dapat satu pahala. Kenapa dikecam oleh Nabi? Tidak seperti ungkapan Nabi kepada Bilal, kepada para sahabat yang lain, yang salah. Gitu. Nah, ikhwas kalfidin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ungkapan Nabi, halla sa'alu, kenapa mereka enggak tahu kalau mereka? Kenapa mereka enggak bertanya kalau mereka enggak tahu? Ya, ungkapan Nabi tadi ditafsirkan oleh para ulama bahwa posisi para sahabat pada saat itu ya, Jadi para sahabat kita tahu, ya, mereka adalah a'lamun nas min ummati Rasulullah. Di antara umat Rasulullah mereka adalah yang paling alim, paling tinggi ilmunya. Tetapi harus dicatat, ya, bahwasanya ilmu itu datang secara bertahap. Ada masa ketika mereka itu belum, ya, belum berilmu sama sekali tentang Islam, ya. Kemudian berilmu sedikit, bertambah dan seterusnya. Jadi konteks ini adalah ketika para sahabat yang ada pada saat itu dianggap Nabi belum memiliki kapasitas sebagai mujtahid, gitu. Ya. Keilmuan mereka belum cukup sebagai ahli ijtihad. Makanya dikatakan halla sa'alu idza lam ya'lamu. Kenapa mereka enggak bertanya? Itu yang pertama. Jadi artinya mereka disalahkan karena mereka berijtihad sementara mereka belum sampai derajat berijtihad. Kalau ada sebagian di antara kita bertanya dulu, para sahabat kok enggak sampai derajat berijtihad? Ya pada saat itu, ya, bagi sahabat-sahabat yang hadir di situ. Bagi sahabat-sahabat yang hadir di situ, mereka belum pada konteks ahli ijtihad. Jadi itu harus dipahami, ya. Jadi ini bukan tasghiran des sahabat, pengecilan, ya, meremehkan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, tidak. Karena Islam datang kepada mereka juga bertahap, ya. Ada orang Badui Arab baru masuk Islam. Qalatil a'rabu amanna. Orang-orang Badui Arab mengatakan kami sudah beriman. Ya. Tapi Nabi SAW diperintahkan, disebutkan di dalam Al-Quran, Qulu aslamna. Katakan saja kami Islam. Walamma yadukhil iman fi kulubikum. Karena iman belum merasuk ke dalam diri kalian. Kita nggak bisa mengatakan, oh para sahabat imannya belum merasuk. Tidak. Ini konteks ada sebagian orang yang baru masuk Islam pada waktu itu. Ya, meskipun kemudian mereka menjadi para sahabat yang berilmu, tapi pada awal mereka masuk Islam tentunya tidak demikian. Begitu. Nah, jadi ini sekali lagi, konteks mereka disalahkan dalam kasus ini karena mereka posisinya bukan ahli ijtihad. Yang pertama. Yang kedua, bahwasanya ini persoalan yang melibatkan nyawa. Ketika persoalan melibatkan nyawa, maka kapasitas keilmuan seseorang dalam menentukan sesuatu itu harus lebih padat. Bisa dipahami di sini, ya. Jadi misalnya seseorang misalnya sudah layak sebagai ahli ijtihad dalam persoalan-persoalan umum. Tapi bisa jadi dalam persoalan-persoalan yang berhubungan dengan nyawa, dia masih perlu meningkatkan kapasitas ilmunya lagi. Dia perlu bersikap lebih tawadu. Meskipun dia dianggap sebagai ulama yang bisa berisihat, dia akan bersikap tawadu. Ini ulama ini, bukan tuntutan orang, bahkan ulama itu sendiri pada umumnya akan merasa untuk persoalan ini mereka akan milih berhati-hati. Dan ukapan kayak gitu banyak, ya, dalam kitab-kitab fikih. Jadi para ulama yang kemudian bersikap hati-hati, padahal dia alim yang dikenal dengan keulamaannya. Tapi karena persoalannya sangat krusial, dia memilih untuk lebih berhati-hati. Sehingga fatwanya terkesan sedikit ngambang. Ya, sekali lagi, karena persoalannya krusial, karena persoalannya itu menyangkut nyawa, karena persoalannya menyangkut misalnya keselamatan orang banyak. Nah, sahabat muslim dan muslimah, ini yang pernah saya sampaikan juga dalam status saya, ya, di Facebook, ketika banyak orang, ya, yang berbicara tentang coronavirus ini dengan hukum dan lain sebagainya. Kemudian saya sebutkan gitu bahwa kalau persoalan-persoalan yang sederhana atau sudah sering dikaji oleh para ulama, mungkin kita nggak akan begitu sulit untuk menyampaikannya. Tapi ketika persoalan ini persoalan yang membutuhkan tingkat kehati-hatian yang tinggi, maka kapasitas ilmiah kita otomatis di kacamata, ya, di kacamata pengajaran, di kacamata taklim dan pendidikan itu menjadi jauh lebih rendah. Ya, menjadi jauh lebih rendah. Kita harus lebih berhati-hati di dalam menyampaikan persoalan. Bukan berarti sekali lagi kita tidak bisa menyampaikan apa yang menjadi pendapat kita, tetapi kita harus jauh lebih berhati-hati karena ini konteks yang sangat krusial. Ya, kita kembali, ya, kepada pembahasan. Jadi tadi ada dua hal. Yang pertama, mereka dikecam oleh Nabi lebih dari para sahabat lain yang salah karena pada saat itu mereka dianggap bukan ahlu ijtihad. Yang kedua, karena ini persoalan berkaitan dengan nyawa, maka nyawa sebagai salah satu di antara lima perkara yang dijaga dalam Islam yang sudah sering saya sampaikan, ya, ad-daruriyat al-khamsah. Ya, jadi ketika persoalan sudah berkaitan dengan ini, tingkat kehati-hatian kita harus lebih tinggi, apalagi itu soal nyawa. Nah, sahabat muslim dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, fa inna haula'i akhta'u bi ghairi ijtihad. Ditegaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, karena mereka itu bersikap salah bukan dalam konteks ijtihad. Idza lam yakun min ahli al-ilm. Karena mereka yang hadir pada saat itu, di saat itu mungkin kemudian mereka akan menjadi para ulama besar, tapi di saat itu mereka bukanlah ahlul ilm, bukanlah ulama. Ya. Ya, jadi jelas di sini ya, di konteks ini adalah pengecualian. Pengecualian bahwa ketika seseorang itu salah dalam berfatwa dan dia bukan ahlul ijtihad, maka dia tidak mendapatkan kekhususan tadi, mendapatkan satu pahala. Nah, bagi para ulama, ketika kita memandang para ulama, kita harus menggunakan kacamata ini. Tapi bagi kita, ya, setinggi apapun ilmu yang sampai kepada kita, menurut pandangan kita, kita harus berhati-hati. Gitu. Ya, kita nggak tahu yang hadir di sini, yang mendengarkan kajian ini, saat ini atau bahkan nanti, akan meningkat kemampuan ilmiahnya bisa sampai kepada tingkat ulama, ahlul ijtihad, amin, ya rabbal alamin. Ya. Ketika kita sampai di level kita harus berhati-hati gitu. Kita harus berhati-hati di dalam berfatwa. Jangan sampai kita terjebak dalam kesalahan yang kita khawatir ketika kita salah, kita bukan dapat pahala tapi dosa. Karena ternyata kita belum qualified ya. Kualitas kita itu belum diakui sebagai ahlul ijtihad. Nah, di situ perlunya ketawaduan. Makanya saya sering menyampaikan ya, satu sifat yang kalau tidak dimiliki seorang alim, orang yang berilmu, maka hilang sifat keulamaan dalam diri mereka, yaitu sifat tawadu. Ya, makanya Aisyah sampai mengatakan kalian itu melalaikan, innakum taghfaluna afdhalal ibadah. Kalian sering lalai dalam menjalankan ibadah yang paling utama. Apa itu ibadah yang paling utama? At-tawadu, ketawaduan oleh kerendahan hati. Karena sifat kerendahan hati ini sifat para ulama. Sifat para ulama. Kalau udah hilang sifat kerendahan hati ini dengan alasan apapun, maka hilang sudah keulamaan mereka. Berkurang keulamaan mereka. Semakin hilang keulamaan mereka. Ya. Karena sifat kehati-hatian ini, sifat ketawaduan ini akan melahirkan kehati-hatian, akan melahirkan kebijaksanaan, akan melahirkan kedalaman tinjauan fikih. Kalau kita merasa penuh gitu loh, ya ilmu itu akan sulit masuk dalam diri kita. Bisa dibayangin kan, kalau seorang gara-gara ilmunya kemudian dia tinggi hati, ilmu akan sulit masuk. Ya. Semakin lama, semakin keulamaannya itu hilang gitu loh. Ya, jadi itu saja yang saya sampaikan ya untuk berkaitan dengan ini. Nah, kita kembali lagi kepada pembahasan. Kita kembali ke pembahasan sebelumnya lagi ya. Nah, tadi kan pengecualian. Wa kadzalika lam yujib 'ala Usama ibn Zaid qaudan waladiyatan wala kaffaratan atau kiffara lamma qatala alladhi qala la ilaha illallah. Begitu juga Nabi tidak menghukum Usama bin Zaid itu dengan qaudan waladiyah, untuk membayar qaud atau diyah, yaitu semacam denda. Denda bagi orang yang membunuh. Ya. Apalagi sampai dikenakan qisas, tidak. Meskipun Nabi menyalahkan, tidak mengharuskan dia membayar diyat, kifarat dan sejenisnya, tidak. Lama qatala, ketika si Usamah bin Zaid ini qatala alladhi qala, membunuh orang yang mengucapkan la ilaha illallah fi ghazwati al-khuraqat. Ya. Al-Khuraqat ini dalam banyak riwayat itu disebutkan bukan dengan jamak tapi Khuraqah. Ya, Khuraqah itu nama sebuah tempat. Fa innahu kana mu'taqidan jawaz qatlih, karena Usama bin Zaid pada saat itu meyakini dengan ijtihad yang membunuh orang ini boleh. Bina'an 'ala anna hadzal Islam, karena dia yakin keislaman orang ini laisa bisahih, tidak sah. Ma'anna qatlahu haram, padahal membunuh seorang muslim itu hukumnya haram. Nah, jadi kisahnya ini Usama ibnu Zaid itu pergi dalam satu peperangan. Sobahna wahazamna. Di waktu pagi kami melakukan penyerangan terhadap orang-orang kafir dan kami berhasil menang, menghancurkan mereka. Nah, ketika Usama bin Zaid mau membunuh seseorang pada waktu itu, membunuh seseorang karena terjadi peperangan, kemudian dia mau membunuh seorang laki-laki dari kalangan orang-orang kafir, tiba-tiba saja orang ini mengucapkan La ilaha illallah. Dia mengucapkan La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dia mengucapkan kalimat syahadat yang itu menunjukkan dia masuk Islam gitu. Pada saat dia akan dihantam, di samping Usama bin Zaid itu ada seorang lelaki Ansar yang juga mau membunuh lelaki ini. Tapi tiba-tiba saja dia langsung menghentikan gerakannya dan gak jadi membunuh lelaki ini. Tetapi Usama bin Zaid tetap membunuhnya. Karena dia menganggap orang ini mau sekedar menyelamatkan dirinya saja. Disampaikanlah cerita ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aqatalta rajulan qala la ilaha illallah? Apakah engkau membunuh seorang laki-laki yang mengucapkan la ilaha illallah? Qala muta'adziran, orang ini, kata Usama bin Zaid, kan mengucapkannya hanya untuk membela diri, wahai Nabi. Nabi mengulangi, apakah kami masih mau membunuh orang yang sudah mengucapkan la ilaha illallah? Dijawab oleh Usama bin Zaid dengan jawaban tadi, yang menunjukkan ijtihad dia pada saat itu demikian. Tapi Nabi menyalahkannya. Sampai Usama bin Zaid mengatakan, tamannaitu anni, aku sampai berangan-angan bahwa pada saat itu, ya, aku belum masuk Islam. Beliau berangan-angan seandainya pada waktu itu beliau masuk Islam, dan setelah dia berbuat itulah baru dia masuk Islam, misalnya begitu, ya, bayangan dia. Kan takutnya dia dengan bentakan Nabi tadi, dia merasa menyesal. Dia berusaha untuk menyampaikan hujahnya, semoga Nabi membenarkan harapan dia begitu. Oh, gak apa-apalah, kamu lakukan. Ternyata Nabi tak menyalahkan. Begitu menyalahkan yang ada dalam benak Usama bin Zaid, oh, dia membunuh seorang Muslim. Sibabul muslimi fusuqun wa qitaluhu kufur. Ya. Mencaci maki seorang Muslim itu adalah kefasikan atau maksiat. Membunuhnya adalah kekufuran. Bukan kekufuran artinya keluar dari Islam, tapi perbuatan dosa besar. Man qatala mu'minan muta'ammidan, kan janji apa, janji Allah, ancaman Allah di Al-Qur'an ngeri. Bahkan siapa yang membunuh seorang mukmin secara sesengaja, fa innalahu jahannam, dia akan masuk jahannam. Tapi meskipun mengecam, Nabi mengecam kesalahan fatwa tadi. Namun karena Usama bin Zaid dianggap orang yang qualified dalam ilmunya, kesalahan tersebut dianggap kesalahan ijtihad. Karena kesalahan ijtihad, maka dia tetap dapat satu pahala. Dikecam dia dengan perbuatannya, tapi dia tetap dapat satu pahala dan dia tidak dikenai hukuman. Sekali lagi, karena dia qualified. Dia layak berijtihad, cuman ijtihadnya kali ini salah, gitu loh. Dikecam karena kesalahannya, tapi tidak dikenai hukuman, ya. Jadi kalau seandainya bukan ahli ijtihad, dia akan dikenai hukuman. Jadi makanya orang yang membunuh orang yang telah mengucapkan la ilaha illallah, gitu loh. Meskipun secara batin kita enggak tahu, ya. Al-hukmu ala zawahir, karena di dalam kaidah ada al-hukmu ala zawahir, kita hanya bisa menjustifikasi seseorang berdasarkan tindakan lahiriah saja. Wallahu yatawalla sarair, karena Allah yang mengetahui batin seseorang. Jadi enggak boleh mengklaim seseorang dengan perkiraan apa yang ada dalam batinnya. Sehingga ketika orang awam melakukan, tentunya berbeda gitu. Orang yang tidak punya kapasitas ilmiah dihukumi secara berbeda. Bisa saja mungkin dikurangi hukumannya, tidak menjadi dikisos. Dia membunuh seorang muslim, tidak dikisos, tapi tetap dihukum, suruh bayar diat misalnya. Ya. Lu kenapa? Kan dia sengaja. Tapi kesengajaan tadi ada syubhat. Kesengajaan tadi ada syubhat. Dia antara sengaja dengan nggak sengaja gitu loh. Sengajanya sengaja bunuh, nggak sengajanya karena perkiraan dia ini bukan muslim. Jadi ada syubhat, ada kerancuan, sehingga dia tidak dihukumi sebagai membunuh dengan sengaja. Kira-kira seperti itu. Tapi tetap dihukum kalau dia itu bukan ahli ijtihad. Tapi kalau dia ahli ijtihad, tidak. Nah, ini pembahasan para ulama luar biasa. Ikhwas kalian fiddin. Jadi ilmu itu menyelamatkan manusia itu dengan cara yang luar biasa. Ini sering saya sampaikan gitu. Nah, dengan kemampuan ijtihad seseorang, bayangkan orang melakukan kesalahan yang sama, yang satu dapat pahala, yang satu dosa gitu. Karena ilmunya dia tetap dapat pahala. Ahli ilmu berbuat dosa, kita enggak ngecilkan ya. Ahli ilmu berbuat dosa itu jelas lebih berat. Tapi bisa jadi kemudian dia mendapatkan ampunan meskipun dia melakukan itu dengan konsekuensi lebih berat. karena adanya ampunan dari banyak orang. Karena dia mendapatkan syafaat dari orang-orang ya yang sampai syafaatnya kepada dia. Syafaat orang yang mati fisabilillah misalnya. Jadi ada banyak keran-keran yang bisa memunculkan ampunan. Itu makanya seorang alim itu dimintai ampun oleh orang-orang yang apa makhluk Allah yang ada di langit dan di bumi sampai binatang-binatang. Jadi itu menyebabkan kemungkinan diampuni seorang ulama itu besar meskipun dia melakukan kejahatan atau apa perbuatan dosa yang sama. Tetapi ketika ada ancaman di dalam hadis ya bahwa nanti di akhirat nanti ada orang yang diazab luar biasa karena dia mengajarkan ilmu dan tidak mengamalkannya, hadisnya ada dalam Sahih Bukhari dan Muslim yang muttafaqun alaih. Tidak diragukan kesahihannya. Ini seolah-olah berkebalikan kan? Ya. Kalau ini karena keilmuannya menjadi jauh lebih ringan kesalahannya, tapi di sini jauh lebih berat. Maka dijelaskan oleh para ulama, kasus yang ada dalam Sahih Bukhari dan Muslim ini memang ulama atau maaf ya, ahli ilmu, orang-orang berilmu, kita enggak nyebut ulama tapi orang-orang yang berilmu yang mereka enggak mengamalkan ilmunya. Jadi beda kan? Nah, kalau orang yang berusaha mengamalkan ilmunya berbuat dosa juga akan banyak keran untuk pemaafan buat dirinya. Dia ahli ijtihadnya, salah dalam beristihad, ada ampunan dari banyak makhluk-makhluk Allah. Itu menyebabkan dia akan lebih mudah dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau seorang alim itu tidak mengamalkan ilmunya, ilmu hanya untuk mencari dunia dan lain sebagainya, dia akan dapat ancaman dalam hadis ini gitu. Jadi di sini kita perlu berhati-hati, bukan orang yang berilmu itu akhirnya sembarangan merasa jumawa dengan keilmuannya, ah nggak apa-apa, banyak yang ngampunin, minta ampunan untuk saya kok, binatang aja minta ampunan untuk saya, ya itu tidak akan berlaku bagi orang-orang berilmu yang memang tidak mau mengamalkan ilmunya. Itu hanya berlaku bagi ahli ilmu yang mengamalkan ilmunya akibat kesalahan-kesalahan manusiawi yang dilakukan, ya karena manusia itu tidak lepas dari kesalahan. Nah kita kembali kepada pembahasan ya. Jadi sekali lagi, Usama ibnu Zaid tidak dikecam karena dia ahli ijtihad. Kesalahan dia meskipun berakibat ya terbunuhnya seorang muslim minimal berdasarkan persangkaan, keyakinan bahwa dia memang secara zahir muslim, tetapi karena dia ahli ijtihad maka dia tidak dikecam karena hal itu. Wa amila bidzalika salaf. Hal yang sama yang diterapkan oleh para ulama ussalaf wa jumhurul fuqaha dan mayoritas majority dari ahli-ahli fiqih, mereka berpendapat bahwa orang yang berijtihad kalau salah meskipun konsekuensinya berat itu bisa termaafkan dan bahkan tetap dijanjikan pahala. Fi anna mastabahahu ahlul baghi. Ini sebagai contoh lain yang jadi pendapat para ulama ussalaf. Ahlul baghi min dima'i ahlil adl. Kalau ada di antara orang-orang yang melakukan kezaliman dalam konflik sesama muslim, ada konflik sesama muslim nih. Kemudian orang-orang yang berkonflik ini salah paham terhadap sesama muslim, lalu mereka membunuh ahlul adri, seorang muslim yang baik, bita'wilin sa'ir, karena salah anggapan. Ya. Mereka membunuh sesama muslim yang mereka anggap layak untuk dibunuh, ternyata tidak. Dalam konflik itu bisa terjadi. Dituduh dengan kekafiran, ternyata enggak misalnya, kemudian dibunuh. Tapi mereka melakukan itu dengan ijtihad. Mereka ahli ilmu, mereka berijtihad, mereka jadi korban informasi. Jadi ini mengacu kepada yang pernah terjadi di kalangan para sahabat. Kita pernah tahu ya, pernah terjadi peperangan antara kubu Ali dengan kubu Muawiyah. Ali dan Muawiyah saling menghormati, saling memuliakan, saling mendoakan. Tapi kubu mereka pernah diadu domba oleh orang-orang di luar Islam. Disebarkan hoax pada waktu itu yang menyebabkan terjadilah peperangan. Jadi konon pada waktu itu hoax itu berlapis-lapis gitu. Ada kabar dusta tentang Ali, kerombongan Muawiyah, dan tentang Muawiyah, kerombongan Ali. Sehingga mereka akhirnya berhadapan-hadapan. Ketika mereka sedang tertidur, sebagian di antara rombongan itu ya, sebagian di antara rombongan itu sedang lelap-lelap, muncul orang-orang dari kalangan murtad atau tidak, dikatakan mereka itu orang-orang Yahudi yang pura-pura masuk Islam. yang menyerang sebagian kelompok, ya, yaitu kelompok Ali, diserang ketika mereka tidur, dan mereka menyamar sebagai rombongan Muawiyah. Itu yang menyebabkan salah satu penyebab ledakan terjadi, ledakan konflik itu terjadi. Mereka diserang dan dibunuh oleh rombongan Muawiyah, padahal itu adalah fitnah, sehingga akhirnya mereka membalas. Nah, ini terjadi, perang itu terjadi kan karena kesalahpahaman. Mereka menganggap mereka melakukan pembelaan diri dengan terhadap serangan kelompok yang lain. Yang kelompok yang diserang, karena mereka diserang duluan, mereka juga melakukan pembelaan diri. Sama-sama dalam keadaan salah paham. Ketika terjadi pembunuhan, maka orang-orang yang membunuh itu tidak dihukum dengan qisas. Itu pendapat jumhur ulama, ya. Kita baca lagi, ya. Fi anna mastabahahu ahlul baghi. Ketika terjadi konflik, ahlul baghi, orang-orang yang zalim, min dima'i halil adli, dengan membunuh sesama muslim, bita'wilin sa'ir, dengan penafsiran atau penakwilan yang diperbolehkan secara syariah, ya. Secara syariah mereka telah melalui pembahasan analisa yang diperbolehkan secara fikih. Meskipun akhirnya mereka sebenarnya salah. Lam yudman, mereka tidak harus menjamin biqaut dengan membayar qaut atau diyah atau kifarah. Wa in kana qatlahum wa qitalahum muharraman, meskipun pembunuhan dan peperangan yang mereka lakukan itu salah, ya. Haram, tapi mereka tetap tidak dikenai tadi. Karena mereka salah dalam berijtihad, sekali lagi. Nah, ini jangan digampang-gampangin, ya. Ya, sahabat muslim-muslim, ya. Bagi kita masyarakat awam, kita enggak akan terkena hukum ini. Kita akan terkena hukum asal, membunuh seorang muslim, ya, harus dibunuh lagi atau minimal harus membayar diyat. Ya. Bagi kita masyarakat awam atau kalangan para penuntut ilmu yang belum sampai ilmunya, ini hanya berlaku bagi mereka ahlul istihad. Jangan samakan konflik di antara para sahabat, mereka yang berilmu, dengan konflik di antara orang-orang yang kurang berilmu atau tidak berilmu sama sekali. Hati-hati. Ini jangan dijadikan sebagai alasan gampang-gampang konflik, semua gampang-gampang menghalalkan darah sesama kaum muslimin. Hati-hati ikhwas kalian fiddin. Darah kaum muslimin itu mahal harganya, ya. Mahal sekali harganya darah kaum muslimin. Jangan mudah terperangkap oleh hasutan dan lain sebagainya yang menyebabkan terjadinya konflik sesama kaum muslimin, apalagi sampai menumpahkan darah. Ingat, ya. Jangankan dengan sesama kaum muslimin, dengan orang-orang non-muslim yang hidup dalam perdamaian saja, kita tidak boleh terkena hasutan untuk saling menyerang, ya, saling mengecam, dan kemudian apalagi sampai terjadinya pertumpahan darah. Ya, jadi itu harus kita camkan baik-baik, ya. Karena persoalan ini persoalan yang sangat penting untuk diselami secara ilmiah, dan itu bukan bagian kita. Tapi ini kita berbicara tentang ahli ijtihad, ya. Walam yudban miqat wala diya wala kifar. Wa in kana qatlahum qitalahum haram. Wa hadha asy-syartu alladhi dzakarnahu fi luhuqil wa'id. Nah, persyaratan ini, hadha asy-syart alladhi dzakarnahu, yang kita telah sampaikan, fi luhuqil wa'id, terkait dengan berlakunya ancaman hukum dalam Islam. Jadi bahwa orang yang terancam itu ada syarat-syarat berlakunya, ya. Enggak kepada setiap orang yang melakukan perbuatan yang ada ancamannya dalam hadis dia akan terkena, enggak. Hal ini la yahtaju ayuzkara fi kulli khitab. Enggak perlu kita sebutkan dalam setiap konteks percakapan. Listiqraril ilmi bihi fil qulub. Karena ilmu tentang persoalan ini itu sudah nyata, ya, ada dalam dada orang-orang yang belajar ilmu. Setiap orang yang belajar ilmu, ya, setiap orang yang ngaji dalam tanda kutip pasti sering mendengar ini, gitu loh. Ya. Bahwasanya ancaman-ancaman yang ada dalam hadis terhadap pelaku perbuatan yang salah itu enggak otomatis berlaku ancaman tadi, gitu. Diancam begini pasti berlaku, diancam begitu pasti berlaku, enggak. Itu bergantung dengan konteks yang terjadi, ya. Apakah orang ini memang layak mendapatkan ancaman tadi atau tidak. Kama annal wa'ada 'alal amal, begitu juga janji atas perbuatan tertentu. Orang yang melakukan dosa ini akan begini, itu enggak otomatis pasti di akhirat dapat, gitu loh. Karena nanti bisa jadi dia diampuni oleh Allah, bisa jadi dia bertobat dan lain-lain, ya, bisa jadi dia ahli istiad yang salah. Nah, kebalikannya juga orang yang dijanjikan kebaikan. Man bana lillahi masjidan, Banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa yang membangun masjid di dunia, akan dibangunkan rumah di akhirat nanti. Janji, benar janji. Tapi bukan berarti setiap yang membangun mutlak pasti akan dapat. Kalau mutlak pasti akan dapat, artinya dia pasti akan masuk surga, enggak akan masuk neraka. Enak saja nanti orang misalnya berbuat maksiat, enggak sholat, enggak melakukan kewajiban, dia bangun masjid aja. Kan pasti dapat rumah di surga. Kalau pasti dapat rumah di surga, kan berarti dia enggak masuk neraka. Bukan itu pemahamannya. Ini janji Allah akan berlaku bagi mereka yang masuk surga. Dan ketika mereka masuk surga, di antara amalan mereka misalnya, membangun masjid, dapatlah mereka rumah tambahan di surga nanti sebagai ganti dari apa yang mereka sumbangkan di dunia. Kira-kira pemahamannya begitu. Ya. Secara garis besar seperti itu. Bukan jaminan siapa yang melakukannya pasti dapat. Nah, kalau janji demikian, ancaman pun begitu, gitu loh. Apa yang diancamkan, misalnya orang yang bergibah, itu kan di dalam hadis mereka akan diberikan cakar dari tembaganya, cakar-cakar wajah mereka. Itu ancaman betul ketika orang masuk neraka. Orang masuk neraka. Nah, di antara dosanya yang tidak diampuni misalnya, ya, karena dosa ada saja yang diampuni gitu. Tapi misalnya di antara dosa yang tidak diampuni, dia banyak gibah, maka itu tambahan hukuman buat dirinya dia di neraka nanti. Tapi ketika dia diampuni dosa-dosanya dan dia masuk surga, apalagi dia masuk surga tanpa hisab misalnya, maka ancaman-ancaman tadi enggak berlaku meskipun dia pernah melakukan gibah-gibah di dunia. Kalau itu sudah diampuni oleh Allah. Jadi sahabat muslim dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi bisa dipahami di sini ya. Kama annal wa'da 'alal amal masyrutun bi ikhlas, karena janji atas perbuatan masyrutun, ada syaratnya, bi ikhlasil amal, misalnya amalannya harus ikhlas karena Allah. Wa bi adami hubutil amal, dan dengan syarat amal tersebut tidak gugur. Ya, biriddah, dengan kemurtadan misalnya dan lain sebagainya. Summa inna hadza syarta, persyaratan seperti ini ya, syarat seperti ini kan sudah bisa dipahami dari banyak konteks dalil gitu ya. La yuzkaru fi kulli haditsin, tapi tidak disebutkan pada setiap hadis, fihi wa'dun, yang ada janjinya. Misalnya man bana lillahi masjidan, siapa yang membangun masjid karena Allah, ya syaratnya harus kholisan mukhlisan min qalbi, harus ikhlas karena Allah dan harus masuk surga dulu. Nah, kayak gini ini enggak akan disebutkan dalam setiap hadis. Begitu juga ancaman. Ancaman enggak akan disebutkan kalau orang itu enggak diampuni, kalau orang itu masuk neraka, enggak, ya. Karena semua itu dipahami dari dalil-dalil yang lain. Dipahami dari dalil-dalil yang lain. Jadi tidak disebutkan oleh Nabi pada setiap konteks hadis yang di dalamnya ada janji atau ancaman. Summa haitsu quddira qiyamul mujib lil wa'id. Lalu seandainya nih, ini dalam kasus ulama yang berbuat dosa ya, karena salah berfatwa misalnya. Summa haitsu quddira qiyamul mujib lil wa'id. Ini diandaikan orang yang dianggap alim tadi misalnya belum cukup untuk dia mendapatkan kategori pahala ijtihad misalnya, sehingga dia kena ancaman tadi. Fa innal hukma yatakhallafu anhu limani'in, juga bukan mutlak. Kalau ini ulama ini mungkin belum sampai ijtihad sehingga dia ya tetap berdosa gara-gara fatwa salahnya tadi, juga belum tentu dia mendapatkan ancaman tadi. Fa innal hukma, karena hukum, yatakhallaf, bisa hilang, anhu, dari dirinya, limani'in, karena ada penghalang. Ya. Orang ini berfatwa, belum sampai ke derajat ulama, lalu dia terkena ancaman dosa, dia enggak dapat pahala ijtihad. Ya. Tapi bisa jadi dia diampuni karena hal-hal yang lain. Wa mawani'u, dan hal-hal yang menghalangi luhuqil wa'idi, berlakunya ancaman muta'addidah, itu jumlahnya banyak sekali. Jadi kita harus paham ya, ampunan Allah ini saya pernah bahas dalam satu makalah pembahasan tentang asrar taubah ya, tentang rahasia-rahasia taubat gitu. Rahasia-rahasia ampunan Allah kita enggak pernah tahu gitu loh. Jadi makanya orang yang berbuat seolah-olah dia ahli maksiat, kita enggak pernah tahu. Dia diampuni dosa oleh Allah itu karena apa, kita enggak pernah tahu. Makanya kita harus berhati-hati dalam bersikap. Kehati-hatian kita jangan dibungkus dengan subhat. Ada orang yang berlaku maksiat, kita kan nggak boleh ngecam dia, mendoakan dia masuk neraka, kan nggak boleh. Sebagian di antara kita kadang-kadang misalnya mempermudah ya, dengan mengacap, seandainya dia nggak tobat, mudah-mudahan dihinakan Allah, mudah-mudahan seandainya dia nggak tobat gitu loh. Pakai dikatakan seandainya, seolah-olah ini membolehkan 100% kita untuk ngecam dia, seperti itu. Jadi jangan mudah-mudah mengucapkan hal itu. Kalau itu pun diucapkan, itu hanya bisa dilakukan oleh ahli ilmu. Itu berbagai pertimbangan. Jadi bagi kita, ya masyarakat awam, jangan mudah-mudah mengecam sahabat muslim kita, betapapun besarnya kesalahan dia menurut kita, dengan mendoakan kejelekan dia, meskipun dibungkus kayak tadi ya, dibungkus dengan seandainya dia gak tobat gitu loh. Kok kita yang langsung menghukumi seandainya dia gak tobat, seandainya dia gak tobat pun bisa saja dia diampuni dengan cara lain kok. Dia belum tobat nih, diampuni dengan cara lain, karena perbuatan baik yang tersembunyi kayak, ya karena syafaat dari Allah melalui siapa kayak, kita gak tahu. Jadi gak usahlah mudah-mudah mengucapkan hal itu. Karena sekali lagi seperti yang dibilang di sini, jadi ini termasuk pelajaran ya, agar kita berhati-hati dalam memvonis ya, sesama muslim, mendoakan kejelekan bagi sesama muslim ya. Bahkan para ulama itu seringkali melihat perbuatan-perbuatan jelek yang begitu dahsyat, tetap mereka mengatakan hadahumullah ya. Setidaknya kita mengucapkannya dengan apa yang ada anjuran di dalam hadis, hadanallahu wa iyyahum. Itu kan tidak di dalam hadis dikatakan begitu. Kalau kita mau mendoakan orang dapat hidayah, kepada kita dulu ya, doa itu hadanallah, semoga Allah memberikan hidayah kepada kita dan kepada mereka. Separah-parahnya yang diucapkan mereka, hadahumullah, semoga Allah memberikan hidayah kepada mereka, itu sudah marah ya para ulama, mengecam. Tapi banyak di antara mereka yang masih demikian, sehingga ketika ulama mendoakan jelek itu betul-betul dalam konteks yang khusus sekali itu ya, melalui proses ijtihadat mereka yang kemudian mereka bisa mengucapkan demikian. Nah kita masyarakat awam ya, jangan malah lebih berani dari para ulama untuk mendoakan sesama muslim gitu. Nah, jangan mudah-mudah ya. Sekali lagi kita katakan, wa mawani'u, dan hal-hal yang menghalangi luhukil wa'id, berlakunya ancaman pada pelaku dosa-dosa muta'addidah itu banyak. Minha diantaranya at-taubatu, taubat. Wa minha al-istighfar, diantaranya memohon ampun. Duh, apa bedanya? Ya kalau taubat itu ya taubat, istighfar itu memohon ampun itu sebagai salah satu diantara ekspresi seseorang yang bertaubat. Enggak setiap orang yang beristighfar dia bertaubat gitu. Tapi orang yang bertaubat otomatis dia akan mengucapkan istighfar. Orang yang bertobat otomatis dia mengucapkan istighfar, dia mohon ampun kepada Allah ya. Tapi orang yang mengucapkan istighfar kan belum tentu dia tobat. Inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fi yaumin akthar min 70 marrah wa fi riwayatin 100 marrah. Ketika disebutkan dalam hadis Nabi bahwa beliau bersabda, aku beristighfar kepada Allah dan memohon ampun kepadanya sehari lebih dari 70 kali. Dalam riwayat yang lain dikatakan 100 kali. Nah, Nabi menggabungkan istighfar dengan taubat, bahwa istighfar yang kita lakukan hendaknya diimbangi juga dengan taubat gitu. Jangan cuma ucapan istighfar saja. Karena ucapan istighfar belum tentu ada taubatnya gitu. Jadi makanya istighfar itu harus betul-betul dari hati. Jadi mohon ampun. Karena ada orang yang istighfar tapi sambil ketawa-tawa. Astagfirullah gitu ya. Sering kan seperti itu ya. Berbuat salah, astagfirullah ya. Sedangkan yang namanya taubat kan harus nyesel. Jangan malah ketawa, malah dianggap lucu gitu ya. Ya, jadi itu salah satu di antara ucapan istighfar yang kurang makna. Kita enggak mengatakan ucapan istighfar itu enggak ada arti sama sekali. Ya, enggak, sama sekali enggak. Tapi kurang makna. Karena unsur taubatnya belum lengkap di situ. Kalau unsurnya taubatnya lengkap, ada penyesalan enggak? Ada. Kalau ada penyesalan berarti jangan ketawa, jangan sambil ketawa. Astagfirullah ya, dengan wajah yang menyesal. Ya. Oh, saya memang ketawa tapi dalam hati menyesal, ya enggak mungkin ya. Ya, tidak mungkin reaksi penyesalan itu adalah ketawa ya. Jadi sekali lagi, kita tidak salahkan istighfarnya, tapi kita katakan itu belum lengkap. Kita kembali kepada persoalan ya. Jadi kadang-kadang Allah menurunkan ampunan itu melalui taubat, kadang-kadang melalui istighfar. ada orang banyak mengucapkan istighfar. Misal dia mengucapkan istighfar bahkan mungkin ribuan kali sehari. Mungkin tidak semuanya itu mengandung taubat, tapi bisa jadi sebagian di antaranya itu dengan hati. Sebagian istighfarnya kosong, sebagiannya itu berisi. Dan sebagian ini yang ternyata bisa memunculkan ampunan dari Allah. Kita nggak tahu. Maka dengan atau tanpa pendalaman, biasakan aja dulu istighfar itu. Ada orang istighfar kok nggak pakai hati. Ya nggak apa-apa, yang penting istighfar dulu. Biasakan. Ketika lidah terbiasa, lama-lama dia akan berisi. Ya, kalau dalam konsep bela diri kan begitu ya. Ya, latihan mukul itu dengan teknik yang benar dulu. Kuda-kuda benar, teknik pukulan benar. Belum berisi nggak apa-apa. Ketika itu dilakukan terus-menerus, isi akan datang dengan sendirinya. Ya, begitu juga dalam ketika kita itu melakukan ibadah. Lakukan sholat dengan benar dulu. Oh, kehusuan belum ada, nggak apa-apa. Lakukan yang benar dulu. Lama-lama kehusuan itu akan hadir. Tapi kalau nggak dilakukan terus-menerus, nggak dilakukan dengan benar, ya kehusuan nggak akan datang gitu. Wa minha, di antaranya, ya, taubat bisa membuat ancaman itu tidak berlaku pada diri seseorang. Istighfar juga begitu. Wa minha al hasanat, di antaranya lagi perbuatan-perbuatan baik. Al mahiyatu lisayiat, yang bisa menghapus perbuatan jelek. Di dalam hadis dikatakan innal hasanati yudhibana sayiat. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan baik itu akan bisa menghapus dosa dari perbuatan-perbuatan jelek. Ya. Makanya di dalam hadis dikatakan, ya, ittaqillah haitsuma kunta. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Biasakan kalau habis berbuat jelek, ya, kita berbuat baik. Karena bisa jadi perbuatan baik ini nanti akan menghapus perbuatan jelek. Istighfar kita mungkin kurang gitu loh. Tapi karena kebaikan banyak, kebaikan ini yang bantu menghapus. Dengan istighfar tidak terhapus. Dengan taubat tidak terhapus. Lalai misalnya seseorang untuk taubat dan istighfar. Perbuatan-perbuatan baik ini bisa akhirnya menghapus perbuatan jelek yang kita lakukan. Jadi banyak. Banyak cara Allah itu memberikan ampunan kepada seseorang. Yang rahasianya itu tidak bisa diketahui oleh manusia. Tidak bisa diketahui oleh manusia. Wa minha, di antara yang bisa meluluhkan ancaman dosa pada seseorang yang melakukan perbuatan dosa adalah bala'ud dunya wa masa'ibuha. Ujian di dunia dan musibah-musibah yang dihadapinya. Bala' di sini, bala' dan musibah di dunia ini ada yang merupakan syiddah dan ada yang merupakan sara. Ada yang merupakan kesusahan dan ada yang kebalikannya kenikmatan. Jadi ada orang yang diampuni oleh Allah karena di dunia ini banyak dapat musibah-musibah yang memberatkan hati. Meninggal orang-orang yang dicintai, hilang banyak hartanya, hilang banyak yang dia miliki, terkena bencana alam dan lain-lain. Ada sebagian di antara kita yang justru diampuni oleh Allah dengan banyaknya musibah yang Allah berikan dengan harta yang dia miliki. Ya, semakin banyak harta, ya semakin dia merasa ketakutan, khawatir dia, ya, khawatir ini dan itu, gitu ya. Akhirnya dia sedikit-sedikit bersedekah, sedikit-sedikit bersedekah, karena dia khawatir dengan pertanggungjawaban harta. Dia hidup di dunia enak, dilimpahi harta, tapi di dalam hatinya penuh dengan rasa syukur, ya. Nah, sedekah-sedekah ini yang akan bisa meluluhkan ancaman. Ancaman terhadap perbuatan-perbuatan dosa. Makanya ketika disebutkan dalam beberapa hadis, wanita itu sebagai ciptaan Allah yang paling banyak masuk neraka. Wa talaqtu finnari faraitu aktsar ahliha an-nisa. Aku ngelongo ke neraka, ku lihat sebagian besar penghuninya adalah wanita. Apa yang dianjurkan oleh Nabi? Tasaddaqna. Kalau kalian mau mengurangi resiko masuk neraka tadi, banyak-banyaklah bersedekah. Nah, kan, karena sedekah ini adalah merupakan obat terbaik ketika seseorang mendapatkan ujian-ujian harta. Ujian harta dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, memang ketika setiap kali ada dorongan, ada peluang untuk bersedekah, setiap kita kita enggak mengecualikan ya. Kita tidak mengecualikan kecuali orang-orang yang betul-betul mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala ya. Setiap kita pasti aduh ya. Keluar lagi nih uang ya. Sampai akhirnya kita mau memberikan sedekah misalnya 1 juta 500 saja. Mau 150 saja gitu. Ya. Jadi karena kita menganggap itu sebagai oh ini ada beban lagi, ada beban lagi. Hal semacam itu wajar. Karena setiap itu uhdiratil anfusushuh. Setiap kita itu pasti diberikan ada semacam rasa pelit dalam diri kita. Nah, wa may yuqashuha nafsina. Orang-orang yang tertentu karena dia melatih diri untuk banyak sedekah yang kemudian sifat itu kalaupun enggak hilang itu sudah tinggal samar aja. Dibebaskan dia dari bahaya rasa pelit ini, wa may yuqashuha nafsihi fa ulaika humul muflihun, maka mereka akan termasuk orang-orang yang menang. Jadi makanya bala cobaan bagi orang-orang yang diberikan harta itu memang rasa pelit tadi. Ya, jadi ketika mereka dapat cobaan ini mereka berhasil, itu bisa ngampunin dosa tanpa mereka sadar. Jadi sekali lagi, mungkin perbuatan baik dan mungkin bala dan musibah di dunia, ya, bagi orang-orang yang miskin, segala kemiskinan mereka, bagi orang-orang yang terkena bencana yang menimpa mereka. Itu semuanya sebagai bagian dari jalan Allah mengampuni dosa mereka. Begitu juga orang-orang yang mendapatkan kebaikan, mendapatkan kenyamanan, termasuk orang-orang yang dapat anugerah ilmu. Ya. Seberapa besar mereka mau menginfakkan ilmunya itu fisabilillah, ya, menyedekahkan ilmunya fisabilillah, sebesar itu mereka akan mendapatkan peluang untuk diampuni dosa-dosa mereka oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu berat, ya. Orang punya duit nyumbangkan uangnya berat. Orang berilmu nyumbangkan ilmu itu berat. Ya. Jadi sama-sama beratnya. Makanya ashabul mal dengan ashabul ilm ini betul-betul orang yang punya ujian berat sebenarnya di dunia ini. Ketika mereka berhasil itu bisa menjadi sumber pengampunan atas dosa mereka. Wa minha, ada lagi jalan lain ketika Allah mau menghapus dosa-dosa, ancaman dosa-dosa pada seorang mukmin. Syafa'atu syafi'in muta', syafaat dari orang yang diberikan hak untuk menyampaikan syafaat yang ditaati. Siapa? Yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu syafaat Nabi itu ada syafaatul kubra, ada syafaat yang diberikan kepada seluruh orang-orang yang beriman, termasuk nanti yang akan dikeluarkan dari neraka setelah mereka itu ada dalam neraka, dikurangi yang dikurangi apa namanya azabnya di neraka, atau yang mau masuk neraka enggak jadi masuk neraka, ya. Atau syafaat khusus bagi para pelaku dosa besar. Innal syafaati li ahlil kabair. Orang-orang yang melakukan dosa besar itu juga dapat syafaat dari Nabi. Nah, syafaatnya itu nanti ujungnya macam-macam. Ada yang menyebabkan mereka jadi enggak diazab sama sekali. Ada yang diazab berat jadi ringan. Ada yang sudah diazab sebentar kemudian diangkat. Dan lain sebagainya. Pokoknya semua dapat syafaat. Nah, jadi syafaat ini kita nggak tahu seberapa besar akan didapatkan oleh seorang. Aulabi yaumul qiyamah aktsaruhum alayya salatan. Lalu siapa yang paling banyak akan dapat syafaat dari Nabi? Orang yang paling banyak baca sholawat. Makanya banyak-banyak baca hadis, ya, banyak-banyak baca doa, ya. Jadi kita mengucapkan banyak sholawat itu diucapkan di berbagai tempat, berbagai kesempatan. Ya. Setiap kali kita mengucapkan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam otomatis kita juga mengucapkan sholawat. Jadi orang yang banyak baca hadis otomatis dia banyak baca sholawat. Ya sambil belajar sambil baca sholawat. Jadi kasarnya kalau kita misalnya ngapalin satu hadis sehari nggak hafal, dua hari nggak hafal, satu hadis ya lima hari nggak hafal, nggak apa-apa gitu loh. Kan otomatis sholawatnya makin banyak. Jadi nggak pernah ada ruginya. Baca hadis itu bukan seperti baca Quran langsung setiap huruf diganjari pahala, enggak. Tapi ketika kita baca hadis kita diberikan pahala belajar thalabul ilmi. Pahala yang paling besar di antaranya adalah karena kita baca salawat tadi. Ya. Salawatnya itu yang semakin banyak kita ngulang-ngulang, ya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setiap kita ucapkan itu kita dapat pahala. Ya. Wa minha rahmatu arhamir rahimin. Di antara bisa menghapus dosa-dosa adalah rahmat dari Allah. Rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan rahmat ini rahasianya paling besar di antara semuanya, ya. Paling luas maksudnya. Karena rahmatullah wasi'at kullu syai. Rahmat Allah itu bisa meliputi segala sesuatu. Kita enggak tahu. Tiba-tiba Allah menitipkan pengampunan kita pada salah satu perbuatan saja. Ya, makanya dakhalat imra'atun al-jannata, ya. Ada seorang itu, wanita itu masuk surga hanya gara-gara menolong seekor anjing. Itu rahmat Allah. Jadi Allah menaruh rahmatnya pada salah satu perbuatan baik kita, ya. Yang perbuatan baik ini menyebabkan kita itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi kalau orang-orang yang taubat, kita enggak pernah tahu gitu lah. Itu rahmat kan? Selama ini udah banyak berbuat dosa, gara-gara perbuatan dosa yang dianggap remeh sebagian orang, kemudian dengan itu Allah mengampuni dosanya. Dijadikan dia orang-orang yang bertaubat, dijadikan dia orang-orang yang saleh. Kita enggak pernah tahu. La tahqiru minal ma'rufi syai'an. Maka jangan pernah kita menganggap remeh perbuatan dosa, ibadah. Ya, perbuatan baik, sekecil apapun perbuatan baik itu jangan dianggap remeh. Jangan anggap remeh ketika kita melakukannya, jangan anggap remeh ketika orang lain melakukannya. Ya. Manfaatkan setiap perbuatan baik sekecil apapun. Ya. Sekarang ini saya hanya bisa banyak tersenyum. Saya mau berinfak, enggak berinfak, enggak punya uang, ya. Ya, mau dengan tenaga saya enggak punya kesempatan. Ya. Kita hanya bisa dengan doa dan senyuman, ya. Senyuman baik kepada sesama muslim dan doa yang baik bagi setiap muslim mendapatkan musibah misalnya. Ya. Ini remeh ikhwaskan fiddin, ya. Tetapi la tahqiru minal ma'ruf syai'an, karena kita enggak pernah tahu. Allah meletakkan rahmatnya pada amal ibadah apa yang kita lakukan. Kita enggak pernah tahu. Sahabat muslim dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa idza udimat hadhihi al-asbab kulluha falan ta'dima illa fi haqqin man ata wa tamarrada. Kalau semua sebab itu memang enggak ada lagi. Ya, semua sebab itu tidak didapatkan oleh seseorang yang melakukan perbuatan dosa. Semuanya enggak ada. Falan tu'dama, maka sebab-sebab itu tidak akan hilang kecuali fi haqqi man ata wa tamarrada, hanya pada pribadi orang yang memang melampaui batas, betul-betul bandel sebandel-bandelnya, wa syarada 'ala Allah syurudal ba'ir, dan dia tuh ngeyel sengeyel-ngeyelnya di hadapan Allah seperti seekor unta terhadap pemiliknya. Maka unta itu kalau udah bandel, bandel banget. Ya. Kan dikatakan kambing itu paling bandel, ya, di antara hewan-hewan peliharaan yang lain. Unta itu dianggap paling taat. Tapi kalau unta itu sudah ngelawan itu ngeri. Ya. Fahunalika yulhaqu bil wa'id, baru orang itu akan terkena ancaman tadi. Maka dikatakan di dalam hadis, ya, la tadkhulanna al-jannata kullukum. Setiap kamu akan masuk surga pasti. Illa man aba, kecuali yang menolak. Wa syarada Allah 'ala Allah syiradal ba'ir. Ya, kecuali orang yang menolak masuk surga dan kemudian dia membandel, ngeyel melawan kepada Allah dengan sengelawan-ngelawannya. Ya. Jadi yang betul-betul akan terkena itu orang-orang yang betul-betul ngelawan banget gitu loh, ya. Jadi dia dari sisi ini enggak dapat, doa sama muslim enggak dapat, ini enggak dapat, itu enggak dapat, semuanya enggak dapat. Rahmat Allah yang tadi, ya, rahmat Allah yang begitu luas bisa mencecar siapa saja, itu pun dia enggak dapat. Itu karena dia udah keterlaluan. Ya, itu keterlaluan. Oleh sebab itu, seberapa besar pun dosa yang kita lakukan, ya, seberapa pun besar dosa yang kita lakukan, ya, tetaplah kita berprasangka baik kepada Allah. Tetaplah sadari perbuatan dosa kita itu. Kita belum mampu nih untuk keluar dari dosa ini. Tetap saja kita berhusnudzon kepada Allah dan memohon ampun. Pasti akan ada jalan yang Allah berikan kepada kita, ya, untuk membebaskan kita dari perbuatan dosa tadi, atau membebaskan kita dari dosa-dosa perbuatan dosa tadi, ya. Jangan sampai perbuatan dosa itu membina, membangun sifat kebandelan yang ada dalam diri kita, akhirnya kita betul-betul ngelawan, masah bodoh, seolah-olah kita nantang. Nah, ini yang disebut dengan suruh dal ba'ir. Jadi hadis ini kan ada banyak riwayat, ya. Ada yang lafalnya bahwa kul umati yadkhuluna al-jannah, seluruh umatku akan masuk surga, illa man aba, kecuali yang nolak. Man aba ya Rasulullah, siapa yang nolak ya Rasulullah ya? Man ata'ani dakhala al-jannah, orang yang taat kepadaku akan masuk surga. Wa man asani, yang bermaksiat kepadaku, faqad aba, berarti dia nolak masuk surga. Nah, hadis ini lafalnya lebih lengkap ya. La tadkhulanna al-jannah, kalian akan masuk ke dalam surga ya. Kullukum, semua kalian masuk surga, illa man aba, kecuali yang menolak, wa syarada 'ala Allah. Ya, kemudian membandel kepada Allah sebandel-bandelnya, seperti seekor unta yang melawan kepada pemiliknya. Jadi dengan ini kita melihat betapa besarnya rahmat Allah ya. Ya, tapi jangan ini dijadikan sebagai alasan kita untuk gampang-gampang berbuat maksiat. Tidak. Jadikan ini sebagai alasan kita untuk selalu membuka diri kita pada taubat, menyadari kesalahan kita ya. Seberapapun susahnya kita berbuat baik, seberapapun susahnya kita ninggalin maksiat, tetaplah kita berhusnuzon kepada Allah, mohon ampun kepada Allah, dan minta cara kepada Allah agar kita jadi orang-orang yang saleh. Tetap pandang baik orang-orang yang saleh, jangan benci mereka, jangan benci kebenaran ya. Karena kalau itu sudah muncul, pintu taubat akan semakin lama semakin tertutup. Wadzalika anna haqiqatal wa'id, karena pada hakikatnya ancaman itu adalah, ingat ya di sini, catat baik-baik, ancaman-ancaman yang ada dalam hadis semuanya. Ini penjelasan ini umum, mayoritas ulama menjelaskan demikian. Ancaman-ancaman itu bukan berlaku mutlak, tapi bayanu anna hadzal 'amal adalah penjelasan bahwa perbuatan tersebut sababun, bisa menjadi penyebab fi hadzal 'adzab, terjadinya azab tadi. Bangun masjid di dunia akan jadi sebab dibangunnya rumah di sorga. Perbuatan dosa ini menjadi sebab dia akan diancam dengan ancaman ini. Tapi bukan berarti mutlak akan terjadi. Fayustafadu min dzalika, maka pelajaran yang dipetik dari setiap ancaman-ancaman tadi, tahrimul fi'li ya, wa qubhuhu, menunjukkan perbuatan itu haram, perbuatan itu jelek. Ya, jadi semua ancaman tersebut intinya itu. Jangan dipahami bahwa itu pasti berlaku seperti yang dipahami oleh sebagian kalangan ya. Sebagian kalangan Al-Khawarij ya. Sebagian kalangan Al-Khawarij bahwa ketika Allah menetapkan hukum itu pasti berlaku. Di dalam Al-Qur'an disebutkan orang masuk neraka khalidina fiha, selamanya. Berarti semua yang masuk neraka pasti selamanya. Ya, padahal tidak demikian ya. Jadi itu pertama merupakan sirah, tadi yang saya sebut mubalaghah fit ta'bir, itu bahasanya orang Arab. Jadi selamanya tidak berarti artinya selamanya. Orang Arab menyebutkan kata selamanya itu bisa artinya untuk menunjukkan betapa hebatnya azab tersebut. Misalnya kita ngomong, orang Arab ngomong gini gitu ya, kalau kamu nggak belajar selamanya kamu akan bodoh gitu. Bukan berarti mutlak gitu. Ini orang-orang yang kayak gini selamanya nggak akan paham. Bukan berarti mutlak gitu, tapi menunjukkan bahwa dia akan sulit paham. Itu dalam ungkapan orang Arab ya. Jadi kata-kata khalidin finnar itu bukan berarti semua yang masuk neraka akan selamanya, tidak, karena selamanya dalam bahasa Arab itu bisa maknanya itu kecaman, menunjukkan besarnya azab di dalam neraka itu. Yang kedua, bahwa selamanya ini hanya berlaku bagi orang yang memang kafir gitu ya, yang murtad, orang munafik. Orang murtad, orang yang kafir keluar dari Islam, itu yang, atau orang-orang kafir yang memang di luar Islam ya, mereka itu akan di neraka selama-lamanya. Tapi orang-orang yang beriman tidak demikian. Nah, kita kembali kepada pembahasannya. Jadi ancaman-ancaman itu tidak mutlak terjadi seperti yang disebutkan tadi. Amma anna kulla syakhsin, tapi kalau kita pahami bahwa setiap orang qad qama bihi dzalika sabab, melakukan amal perbuatan yang akan menyebabkan dia diancam dengan ancaman tadi, yajibu wuku'u dzalikal musabbab bihi, berarti dia pasti akan terkena ancaman tadi. Fa hadza batilun qat'an, ini pendapat yang batil qat'an, pasti. Litawaqqufi dzalikal musabbab, karena penyebab terjadinya ancaman tadi, ala wujud syarat, ada syarat-syaratnya. Wazawali jami'il mawani, segala penghalang-penghalangnya itu harus enggak ada, barulah terjadi ancaman tadi. Wa idahu dzalik, jelasnya anna man tarakal amala bihadisin. Orang yang enggak mengamalkan satu hadis, ya, terutama di sini yang dimaksud para ulama, fala yakhlu min thalathati aqsam, tidak akan lepas dari tiga kondisi. Pertama, imma ayyakuna tarkan jaizan bittifaqil muslimin. Mungkin dia telah meninggalkan sesuatu. Dia telah meninggalkan sesuatu meskipun sesuatu itu wajib, misalnya. Tapi dia telah meninggalkan sesuatu dengan cara yang diperbolehkan berdasarkan kesepakatan kaum muslimin. Katarki fi haqqi man lam yablughu. Seperti orang yang meninggalkan perbuatan wajib dan dia belum dengar sama sekali tentang hal tersebut. Belum tahu sama sekali hukumnya. Wala qasara fit talaq, dan dia selama ini bukan orang yang malas-malasan untuk cari tahu, enggak. Ma hajatihi ilal fityah awil hukum. Sementara fatwa dan hukum tersebut dia butuhkan. Kama dzakarna anil khulafa ar-rasyidin wa ghairihim. Seperti riwayat-riwayat yang kita sebutkan tentang al-khulafa ar-rasyidin dan banyak ulama-ulama yang lain, ya. Jadi Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan para ulama lain juga pernah mengalami hal-hal di mana mereka belum tahu tentang hukum. Lalu mereka melakukan kesalahan karena belum tahu hukumnya. Ya enggak salah sama sekali. Mereka tidak berdosa sama sekali berdasarkan kesepakatan, ya, para ulama. Fahadza la yashukku muslim. Ini no doubt, tidak diragukan bagi setiap muslim. Anna sahibahu, bahwa pelakunya, la yalhaquhu min ma'aratit tarki syai', tidak bisa terkena aib apapun karena dia meninggalkan konsekuensi hadis tadi. Itu yang pertama, ya, orang yang sama sekali enggak kena konsekuensi karena belum tahu. Wa imma ayyakuna tarakan ghairu jaiz, atau dia melakukan pengabaian terhadap satu hadis, satu dalil, tapi dengan cara yang tidak boleh. Fahadha la yakadu yasdur minal a'immah, dan ini nyaris enggak bisa terjadi pada posisi para imam ulama kaum muslimin, insyaallah, ya. Lakin allazi yakhafu ala ba'dil ulama, tapi meskipun begitu, yang dikhawatirkan pada diri para ulama, nah, ini semacam apa, pendidikan untuk sikap tawadu yang saya sebutkan tadi, ya. Meskipun para ulama dapat pengampunan dengan kesalahan-kesalahan mereka gitu, tapi yang dikhawatirkan ini ayyakuna rajul qasiran, dikhawatirkan upaya untuk menggali mencari tahunya itu qasiran, masih kurang fi darki hulmi tilkal masalah, untuk menyelami hukum dari persoalan tersebut. Fayaqulu ma adami asbabil qaul, sehingga dia mengeluarkan fatwa tanpa unsur-unsur yang memperbolehkan dia mengucapkan hal itu. Wa in kana lahu fiha nadzar wa ijtihad, meskipun dia dalam konsep berteori nazar wa ijtihad, berijtihad. Aw yaqassir fil istidlal, atau dia kurang menggunakan apa namanya metode pendalilan. Ya. Dalam satu kasus dia kurang menggunakan metode pendalilan. Ini perlu saya garis bawahi. Ini perlu saya garis bawahi. Saya akan jelaskan, tapi saya baca dulu, ya. Bihujjatin, dengan hujjah. Dia bersandar pada satu alasan. maaf. Aw yaqassir fil istidlal, dia kurang dalam menggunakan metode pendalilan. Fayaqulu, lalu dia mengucapkan fatwanya qabla abi yablughan nazaru nihayata, sebelum teori pendalilannya itu memang sudah cukup matang. Sudah cukup digunakan. Ma'akauni mutamassikan bihujjah. Sementara yang namanya ulama ya pasti punya hujah dong. Dia tetap berpegang pada hujah. Au yaghlib alaihi adah, atau dia terpengaruh oleh kebiasaan. Au gharadun, atau alasan lain. Yamna'uhu min istifa'in nazar, yang membuat dia kurang memaksimalkan teori. Liang zarfima yu'aridu ma'indahu, untuk melihat segala sesuatu yang kontradiksi dengan apa yang dia miliki. Wa in kana lam yaqul illa bil istihad, meskipun dia dalam konteks tetap beristihad wal istidlal, dan bermetode dalam dalil. Fa innal hadd alladhi yajibu an yantahi ilaihi al istihad, tapi batas di mana istihad itu seharusnya digunakan, qad la yandabitu lil mujtahid, kadang-kadang tidak lengkap pada diri seorang yang beristihad. Jadi maksudnya begini. Ya. Jadi yang dikhawatirkan memang ahli ijtihad tapi belum menggunakan kapasitasnya gitu karena hal-hal yang lain. Keburu misalnya kebiasaan orang yang pada ada pada waktu itu membuat dia lupa gitu. Seorang misalnya yang bermazhab Hambali, bermazhab Syafi'i, dia punya ilmu. Tapi gara-gara kebiasaan yang sudah terlalu kuat, dia sampai nggak maksimal menggunakan kemampuan ijtihadnya lagi gitu lah. Nah, ini yang dikhawatirkan. Dikhawatirkan dan ini harus jadi PR bagi setiap orang yang berilmu gitu. Ini bentuk ketawaduan. Khawatirnya, ah orang semua udah berpendapat begini, masa sih salah? Jadi akhirnya dia nggak menggunakan kapasitasnya. Bisa dipahami di sini ya? Nah, salah satu di antaranya adalah kesalahan sebagian di antara kita. Yang kesalahan ini mudah-mudahan diampuni oleh Allah, dan tentunya kadang-kadang itu diucapkan mungkin tanpa sadar. Ada sebagian orang mengatakan begini, ketika ada orang bertanya misalnya kepada seseorang, apakah seseorang boleh mempelajari mazhab dalam Islam? Lalu dia jawab misalnya, boleh mempelajari mazhab dalam Islam. Tapi yang dipelajari dalam mazhab itu apa? Yang dipelajari dalam mazhab itu adalah dalilnya. Ya, ucapan ini bukan salah, bukan. Tidak salah. Tapi kurang lengkap. Dan berbahaya kalau tidak dilengkapi gitu loh. Jadi seseorang belajar mazhab dalam Islam itu, belajar kaidah usul fikih dari mazhab Syafi'iyah, Hambaliyah. Jadi, bagi yang sudah sampai level ini ya, mohon maaf kalau ada sebagian kita mungkin belum nyampe ke sana ya. Kalau ada sebagian, tapi saya yakin sudah semuanya ya. Belajar mazhab itu bukan hanya belajar tentang dalil gitu loh. Tapi belajar tentang istidlal, ini yang penting. Cara menggunakan dalil, cara menelaah dalil. Jadi kalau yang kita pelajari dari mazhab itu hanya dalilnya saja, salah. Karena seseorang perlu belajar ilmu usul fikih. Nah, usul fikih itu dipelajari dari mazhab. Baik itu yang sudah komparatif maupun masih mandiri. Ya. Sekali lagi, jadi ya, pengambil dalilnya saja salah. Dalil kan perlu cara penggunaan dalil. Cara penggunaan dalil itulah yang dipelajari dari mazhab. Nah, jadi kalau kita mengambil dari mazhab hanya dalilnya saja, itu salah. Ya, sekali lagi, itu salah. Salahnya bukan salah dalam arti salah betul, salah sepenuhnya enggak. Tapi salah yang artinya kurang lengkap. Ya, dalil dan istidlalnya harus kita pelajari. Cara pengambilan dalil. Karena cara pengambilan dalil ini, metode mengelola dalil ini yang penting gitu loh. Ada dalil, bagaimana kita menempatkan dalil ini, memahaminya, menyandingkannya satu dengan yang lain. Misalnya ada hukum nasikh, dalil yang menghapus, dalil yang dihapus misalnya. Ada hukum dalil umum, dalil khusus misalnya. Ada dalil yang maknanya tidak sebagaimana lahiriahnya. Ada dalil yang punya banyak kemungkinan makna. Itu semuanya ruang lingkupnya dalam namanya istidlalat. Cara menempatkan dalil. Cara pemanfaatan dalil, cara menggunakan dalil. Jadi kita kembali ya, sekali lagi ini secara sederhana aja. Kalau pembahasan detailnya nggak kita bahas di sini, karena itu pembahasan usul fikih. Jadi, yang dikhawatirkan dari ulama, ini kan dikhawatirkan, kalau seandainya kurang dalam upayanya, dia ahli ijtihad, tapi tidak menggunakan ijtihadnya secara optimal, karena hal-hal lain gitu. Keburu teropini dengan sesuatu, sehingga akhirnya tidak menggunakan upayanya secara maksimal. Ini yang dikhawatirkan dari seorang ulama. Apakah kalau gitu dia nggak akan diampunin oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Kita nggak tahu. Nah, bisa saja kekurangan optimalan yang dilakukan ulama tadi itu diampuni oleh Allah karena dia terkena syubhat, gitu. Ya, dia tidak menggunakan totalitas yang dia gunakan, tapi dia tetap terampuni oleh Allah. Dia tetap diposisikan sebagai ahlul ijtihad yang salah. Ya. Walihada kanal ulama, oleh sebab itu para ulama ya khafuna misal hadza, takut dengan kondisi kayak gini loh. Nah, itu inilah sikap tawadhu dan kerendahan hati tadi. Ya, para ulama tetap takut ya. Tidak ada ulama-ulama yang tidak takut salah, enggak ada. Ulama-ulama yang betul-betul ulama yang jadi panduan umat. Siapapun mereka, mereka khawatir salah ya. Nah, makanya ungkapan-ungkapan ulama itu kalau kita pahami itu luar biasa loh. Kan saya sering nyampaikan, jadi ungkapan Imam Syafi'i, idza sahal hadis ya, kalau hadis itu benar dalam persoalan ini aku akan katakan, itu sebenarnya sumber ketawaduan yang luar biasa dari Imam Syafi'i gitu loh. Jadi beliau membuka pintu ilmu itu selebar-lebarnya gitu loh, ya. Sehingga suatu saat beliau bersiap-siap kalaupun harus berubah setotal-totalnya dalam pendapat tersebut. Nah, ini yang kurang dimiliki oleh orang-orang yang tanggung dalam kapasitas ilmu atau punya kapasitas ilmu tapi tidak memiliki ketawaduan. Nah, jadi kalau sudah punya pendapat itu seolah pendapat yang lain itu ditutup rapat-rapat gitu loh. Nah, ini yang tidak boleh dimiliki. Khasyatan alla yakuna al-ijtihad, mereka khawatir. Khasyatan alla yakuna al-ijtihad al-mu'tabar qad wujida fi tilka al-mas'alati al-makhsusah. Khasyatan alla yakuna al-ijtihad al-mu'tabar, mereka khawatir kalau ijtihad yang sudah qualified, ya. Ijtihad mu'tabar itu ijtihad yang mu'tabar qad wujida. Itu sudah ada fitil kal masalah dalam persoalan tersebut. Jadi mereka ulama-ulama ahli ijtihad ini masih takut seandainya ijtihad yang memang representatif itu sudah bisa mereka lakukan dalam hal itu. Itu yang mereka khawatirkan. Fahadhihi dzunub, tidak diragukan lagi, ini adalah kesalahan-kesalahan. Lakin luhuq uqubati dzambi, tapi soal berlakunya dosa itu bisahibi bagi pelakunya, innamatunalu biman lam yatub, berlaku hanya bagi yang tidak bertaubat. Tarolah ulama tadi kan digambarkan tadi ya, belum cukup ijtihadnya, masih terlalu lamban, masih terlalu sedikit dia upaya dia dalam melakukan ijtihad sehingga dia salah, dan tarolah dia dianggap berdosa gara-gara salahnya karena posisi ijtihadnya hilang dari dia, tapi tetap saja dia gak bisa diklaim dengan itu. Wa inna matunalu man lam yatub, karena kita enggak tahu apakah jangan-jangan setelah melakukan kesalahan itu dia sudah bertobat. Qad yamhu hal istighfar, atau sudah diampuni dengan istighfar. Wal ihsan, atau perbuatan baiknya yang lain. Wal bala, karena bala musibah yang didapatkan. Syafaat, atau karena syafaat, atau karena rahmat. Nah, ini yang harus kita tanamkan di dalam memandang para ulama. Ya. Mohon maaf kalau nanti tanya jawabnya di akhir sesi ini bisa jadi ini, karena posisi ini saya di tempat yang enggak ada colokan. Di tempat yang enggak ada colokan, jadi ini bisa jadi komputer ini sudah dari tadi keluar low, ya. Jadi kemungkinan saya mohon maaf kalau nanti tanya jawabnya ini tertunda, ya, ikhwah. Saya mohon maaf, ya. Kemudian selanjutnya, walam yadkhul fi hadza man yaghlibuhu al-hawa wa yasra'u. Tentunya ini tidak berlaku bagi orang yang yang mempertulkan hawa nafsu, wa yasra'uhu, yang terbanting, ya, terbanting atau terkuasai oleh hawa nafsu. Hatta yansuru ma ya'lamu annahu batil, sampai dia membela sesuatu yang dia yakini sebagai kebatilan. Jadi artinya ini tidak berlaku bagi mereka yang dianggap berilmu tapi membela kebatilan dengan secara sengaja, itu namanya ulama su, ya. Oh, kita berhusnuzan kepada para ulama itu bukan berarti meniadakan kemungkinan adanya para ulama yang disebut al-ulama usu, para ulama yang jahat, ya. Secara zahir berilmu tapi membela kebatilan itu tetap ada potensinya, ya. Tapi kita jangan mudah-mudah mengklaim seseorang sebagai ulama usu. Aw man yajzibu bisawabi qaulin aw bisawabi qaulin aw khata'ih. Atau orang yang tegas-tegas membela sesuatu yang salah atau kesalahan di dirinya, min ghairi ma'rifatin minhu, tanpa ilmu. Bi dalail dzalikal qaul nafyan wa itsbatan, ya, dengan dalil-dalil tentang ucapan tersebut, ya, baik yang bersifat meniadakan atau menetapkan. Fa inna hadzaini finnar, ya. Karena kondisi tersebut berlaku bagi para ulama yang diancam dengan neraka, ya, yaitu ulama-ulama yang membela kebatilan atau ulama-ulama yang berkata tanpa ilmu, ya, tapi dengan emosi, ya, dengan hawa nafsunya dan lain sebagainya. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-qudat salasa. Nah, inilah berlaku dia di sini. Ini sebagai akhir pembahasan kita, insyaallah. Al-qudat salasa, karena hakim itu ada tiga. Qadiyani fil nar, dua hakim itu masuk neraka. Wa qadin fil jannah, satu hakim masuk surga. Fa ammal ladzi fil jannah, yang masuk surga, farajulun alimal haqqa wa faqada bih, orang yang mengetahui kebenaran lalu mengamalkannya. Wa ammal ladzani finnar, adapun dua yang masuk neraka, farajulun qada linnasi ala jahlin, orang yang memutuskan hukum dengan ketidaktahuan. Jadi mungkin dia berilmu tapi pada dia sengaja enggak menggunakan ilmunya tapi hawa nafsunya. Wa rajulun alimal haqqo wa qada bi khilafi, atau sudah tahu kebenaran tapi sengaja menentangnya karena ingin membela kebatilan. Nah, ini dua ini konteks ulama-ulama su ini, ya. Ulama yang tidak menggunakan ilmunya atau udah tahu, ya, udah tahu dan sampai ilmunya tapi sengaja dia enggak mengamalkannya tapi justru membela kebatilan. Ya, itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Saya mohon maaf atas segala kekurangan. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.